Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحم الله. Kembali kita lanjutkan ucapan Syekh Shalal Fauzan ketika beliau mensyarah penjelasan dari Syekh Muhammad Allahumma rahmatullahi ta'ala. Fa Syekh yaqul huna. Lalu Syekh, ini maksud adalah Syekh Muhammad Allahumma rahmatullahi ta'ala, ya, beliau berkata di sini, wala ya'malu bihi. Apa yang maksud wala ya'malu bihi? Ay rafadha al-amal ma qudratihi alayhi wa tumkinuhu minhu. Yani dia menolak untuk melakukan suatu amalan padahal dia itu mampu, bisa, dan bisa untuk mengerjakan amalan tersebut. Aba ayyusalliya, ya, seperti dia tidak mau menjalankan salat padahal dia mampu. Aw yasuma, atau juga tidak mau berpuasa. Ayu zakia, atau tidak mau menunaikan atau mengeluarkan zakatnya padahal dia sudah mampu. Ayu yahujja al-faridah, demikian juga tidak mau melaksanakan haji padahal dia sudah mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Ayu aba ayyatajannab al-muharramat, atau bisa jadi dia tidak mau meninggalkan bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini tentunya termasuk orang-orang yang tidak mau mengamalkan atau tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuaddi al-wajibat, atau bisa jadi dia tidak mau menunaikan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Fahada yakfur, maka orang-orang seperti ini tentunya dia terjatuh kepada kekafiran. Li'annahu lam ya'mal biddin. Karena apa? Karena dia tidak mau mengamalkan amalan soleh dari agama ini. Wallahu jalla wa ala yaqul wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengingkari syarat ini, mengingkari agama ini, agama Islam ini, padahal dia sudah beriman, menyatakan keimanan. Qalu rabbunallah, tapi ternyata dia tidak menjalankan amalan saleh, malah mengingkarinya, maka faqad habita amalu, tentunya amalannya itu akan hilang, akan terhapus, akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhiratil khasirin, maka dia kelak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Fala budda minal amrain, maka tentunya di sini ya, hendaklah dia harus bisa menggandengkan dua perkara ini. Itu ta'allam umur ad-din wa hiya al-umur allati la yastaqimu ad-din illa biha. Jadi dia harus mempelajari ya, perkara-perkara agama ini. Apakah itu mengenai sholat, berpuasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain, atau juga muamalah yang lain yang bisa mengantarkan dia kepada keselamatan. Karena apa? Wa hiya al-umur allati la yastaqimu ad-din illa biha. Karena tidak mungkin ya, agamanya itu menjadi lurus, menjadi benar, sahih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tadi harus mempelajarinya. Bagaimana dia mengamalkan suatu amalan tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Wal amru tsani al-amal biha. Yang kedua, tentunya dia harus mengamalkannya, mempraktikkannya, bukan hanya sekedar menguasai ya, ataupun juga mengilmuinya, tapi juga harus mengamalkannya. Nah, sebagian orang Yahud yang mereka dia mengetahui perkara agama tapi tidak mau mengamalkannya. Fala budda minal ilmi wal amal. Maka tentunya sini ya, harus dia menggandengkan dari dua pokok ini, yaitu ilmu dan amal. La yasluh ilmun duna amali, maka tidak akan sempurna, tidak akan baik seorang memiliki ilmu tanpa ada amalannya. Wala yasu amalan duna ilmu. Sebaliknya, amal seorang juga tidak akan baik, tidak akan sempurna kalau dia tidak didasari dengan apa? Ilmu. Fahuma qarinan, maka tentunya dua perkara ilmu, dua perkara ini yaitu al-ilmu wal amal, itu harus qarinan, senantiasa bersamaan, bergandeng. Tidak bisa salah satu dilepas. Ya. Ingin beramal tanpa belajar, atau ingin belajar enggak mau beramal. Ya. Ini tidak boleh. Jadi fahuma qarinan. Ya. Dia harus belajar dan dia harus rajin untuk mengamalkan amalan soleh. Wallahu ta'ala yaqul huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, huwa alladhi, dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, itu dengan petunjuk, yaitu dengan ilmu, wa dinil haqq, dan juga dengan agama yang benar, artinya dengan amalan. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, tentunya dalam rangka untuk apa? Menampakkan, menangkan di atas agama yang lain. Kulli, seluruhnya. Wal huda huwa al-ilmu an-nafi. Dan tentunya al-huda di sini apa? Al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariat Allah, ya, syariat Islam. Wa dinul haq huwa al-amalus salih. Dan dinul haq itu apa? Yaitu amalan salih, ya. Jadi huwa alladhi arsala rasulahu, yaitu Allah mengutus rasul itu untuk dua perkara ini. Al-ilmu yaitu rasulahu bil huda, dan juga amalan soleh. Wa dinil haq, itu dinil haq adalah amalan soleh. Tidak bisa dilepas salah satunya. Nah, Far Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha bil amrayn. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk dua perkara ini, ya. Itu al-ilmu dan juga al-amal as-salih. Lam yub'ath bil ilmi faqat. Jadi Rasul tidak diutus untuk apa? Dalam rangka apa? Al-ilmu saja, ya. Atau juga walam yub'ath bil amal faqat, atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan saja. Wa innama bu'ith, ya, innama bu'itha bil amrayn. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu diutusnya Allah, diutusnya Ar-Rasul SAW itu untuk dua perkara ini, yaitu fahuma qarina, dan tentunya dua perkara ini harus terus bergandengan. tidak boleh lepas. Ya. Jadi siapapun, ya, seorang muslim harus bisa menggandengkan dua perkara ini. Mengamalkan suatu amalan didasari dengan ilmu dan juga mengilmui sesuatu, dia harus mengamalkannya. Walladzina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal, dan orang-orang yang hanya mengambil ilmu saja kemudian wa taraku al-amal, meninggalkan suatu amalan, hum al-maghdubi alaihim, dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim, itu Allah murka kepada mereka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal yahud wa min nahanahu, itu diantaranya adalah orang Yahud ataupun orang yang sejalan dengan mereka. Mimman ta'allam dinallah walam ya'mal bihi, yang mereka itu mempelajari agama Allah akan tetapi tidak mau mengamalkan ajarannya tersebut. Walladzina akhadul amal, dan sebaliknya orang-orang yang hanya mengamalkan saja, ya, dia ingin mengamalkan amalan soleh, namun wataraku al-ilma, namun mereka itu meninggalkan apa? Ilmu. Tidak mau belajar. Ya. Ini sama seperti orang-orang apa? An-Nasara ataupun As-Sufiyah. Wataraku al-ilmhum an-Nasara, yaitu mereka diantaranya adalah orang-orang Nasara. Wa man wafaqahum minal muta'abbidah wal mutasawwifah. Jadi di antara orang yang menganggap dirinya itu rajin beribadah kepada Allah ataupun juga orang sufi yang ekstrim. Alladzina ya'budullah, alladzina ya'budunallah ala jahlin wa dalalatin, yang mereka beribadah kepada Allah tapi tidak didasari dengan ilmu, didasari atas kejahilan dan kesesatan. Ya dan billah. Jadi amalannya tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai, ya, dengan ajaran Rasul SAW. Wala ya'budunallah ala ilmin, dan tentunya mereka beribadah kepada Allah tidak didasar dengan apa? Ilmu. Wa yaqulun, ya, bahkan mereka apa? Mengatakan apa? Ta'allam al-ilm ya'uku anil amal. Jadi ta'allam al-ilm ya'uku anil amal. Jadi orang yang belajar itu bisa menghalangi dia untuk beramal, kata mereka. Jadi orang yang belajar, rajin belajar, nanti tentu saja katanya bisa apa? Menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Aw yaqulun, atau juga mereka menganggap apa? Idza amilta, kalau engkau beramal, fa innal ilma yatika tilqaian bila ta'allam. Kalau misalkan engkau rajin mengamalkan suatu amalan, katanya, maka sesungguhnya ilmu itu akan datang kepadamu. Begitu saja, ya, akan datang tanpa harus bila ta'alam, tanpa harus belajar, ya, duduk bermajlis di majlis ilmu, apakah dengan para ulama atau juga murid-muridnya, itu kata mereka, tidak perlu. Ya. Jadi kalau misalkan dia rajin beribadah, niscaya dia akan datang ilmu kepadanya, itu kata mereka. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Bi ay yaftah ala qalbika, karena akan terbuka hatimu, wa yatikal ilm duna an tata'allam ala ulama. Artinya ilmu akan datang, ya, tanpa engkau harus duduk bersama para ulama. Fa hada qaul sufiyya qadiman wa hadisan, dan tentunya ini adalah ucapan-ucapan siapa? Orang sufi, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang. Yazhaduna fi ta'allam al-ilm wal julus min 'inda al-ulama. Artinya mereka tidak butuh lagi, ya. Ya. Artinya zuhud terhadap ilmu. Maksud zuhud terhadap ilmu apa? Enggak mau berilmu, tidak mau belajar, ya. Ya. Artinya dia tidak butuh lagi kepada pelajaran-pelajaran ilmu, pelajaran-pelajaran Islam, ataupun tidak mau duduk bersama para ulama. Wa yaqulun al-matlub al-amal. Jadi yang mereka inginkan adalah beramal. Yang mereka inginkan adalah beramal. Bagaimana mereka berdakwah? Ya. Mereka berdakwah hanya sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. menyuruh orang lain untuk beramal tanpa didasari dengan ilmu. Wa idza amilta wa abadta Allah fatahallahu alayka 'ilmi dun an tata'allam. Kalau seandainya engkau beramal, beribadah kepada Allah, maka Allah akan membukakan ilmu kepadamu. Allah akan berikan ilmu tanpa anta ta'lam, tanpa engkau harus belajar. Wa hadha dhalalun wal 'iyad billah. Tentunya ini adalah ucapan-ucapan yang sesat. Pemikiran yang keliru. Wal 'iyad billah. Fal ladzi yarfad ta'allama 'ilm raghbah anhu yakunu kafira. Tentunya orang-orang yang tadi yang enggan untuk belajar karena dia tidak menyukainya, maka ini termasuk bentuk apa? Kekufuran. Walladhi yarfadu al-amal bil ilmi nihaiyan yu'tabar kafiran aidha. Demikian juga orang yang tidak mau apa? Beramal. Yarfadu al-ilm dengan padahal dia sudah mengetahuinya. Yu'tabar kafiran. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. Jadi kata Syekh rahimah taala apa? Berpaling dari agama Allah, yaitu dia tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya. Ya, ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang al-i'rad an dinillah, yaitu dia tidak belajar dan juga tidak mengamalkannya. Ya. Artinya dia tidak butuh la yata'allam, tidak perlu belajar, cukup beramal saja, atau juga tidak perlu berilmu, cukup mengamalkan saja. Ya. Ini ucapan-ucapan atau pemikiran yang keliru. Fala yata'allamu hadha tariq ad-dhalin. Adapun la yata'allamu, yang tidak mau mempelajari agama Islam ini, ini termasuk caranya orang-orang yang al-dhalin, orang yang sesat, itu dari kalangan an-nasara wal mutasawwif wa ghairihim, ataupun juga orang sufi atau juga orang selain mereka. Wala ya'malu bihi, dan demikian juga orang yang tidak mau beramal, ini adalah tariq al-yahud, itu orang-orang Yahud, caranya orang Yahud ataupun yang sejalan dengan mereka. Wa min kulli 'alim la ya'mal bi ilmihi, atau setiap orang yang dia itu berilmu tapi tidak mau mengamalkan apa yang sudah dia ilmui. Wal murad man ta'allama al-'ilm huwa al-'amal bih, la yata'allam 'ilm li mujarrad al-ma'rifah li yuqal huwa al-'alim. Dan yang dimaksud man ta'allama al-'ilm huwa al-'amal, artinya orang yang dia belajar kemudian juga dia harus mengamalkannya, itulah ya ta'allama al-'ilm li mujarrad al-ma'rifah. Bukan dalam artian ketika dia belajar itu hanya untuk diketahui bahwasanya dia orang yang alim. Ya, dia qul huwa alim. Oh, ini dia orang yang alim. Padahal dia miskin di dalam amalan. Aw lil madhi, atau dia belajar itu dalam rangka apa? Untuk disanjung, untuk mendapatkan pujian. Aw awala yuriduhu lil amal. Artinya dia tidak menginginkan untuk mengamalkan setelah dia mempelajarinya. Berapa banyak orang yang mempelajari, belajar, tapi ternyata ada keinginannya itu hanya untuk disebut orang alim ataupun juga ingin terpuji, ingin disanjung. Wa innama yuridu li hada al-umur. Jadi hanya menginginkan perkara-perkara duniawi seperti ini, yaitu li mujarrad al-ma'rifah, agar dia dikenal sebagai tadi orang yang alim, ataupun lil madhi walithana, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, walirtifa makan indan nas, ataupun juga ingin mendapatkan kedudukan di sekitar manusia. Karena orang-orang yang alim tentunya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di status sosial di masyarakat. فمن كان هذا همه وقصده فهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. Maka barang siapa yang dia itu keinginannya atau tujuan untuk belajarnya itu dalam rangka hal tadi ya, untuk perkara dunia, apakah sebut orang alim ataupun ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan kedudukan ataupun juga bisa jadi mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan sebagainya, maka dia termasuk orang yang pertama ya, ya, yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Fa awwal man tas'ur bihim an-nar yawmal qiyamah thalatha. Karena orang yang pertama yang akan dibakar ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaitu mujahid wa mutasaddiq wa muta'allim. Orang yang berjihad tapi bukan di jalan Allah. Ya, dia ingin mendapatkan apa? Dunia. Wa mutasaddiq, demikian juga orang yang rajin bersedekah tapi bukan karena Allah. Demikian juga wa muta'allim, orang yang belajar tapi bukan karena Allah. Hati-hati. Ketika kita belajar, kita niatkan semua ikhlas karena Allah. Apakah ketika bersedekah atau berjihad di jalan Allah, karena kalau niatnya itu karena duniawi bisa jadi termasuk orang-orang min awal mentasyur bihim annar. Jadi orang yang pertama yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Naam. Wal mujahid ya, fal mujahid alladhi jahid. Kenapa dikatakan orang mujahid itu bisa termasuk orang yang pertama yang akan diceburkan ke api neraka atau yang menjadi pembakar yang pertama? Alladhi jahid itu faqutila yati yaumil qiyamah, ketika dia terbunuh lalu datang ya, pada hari kiamatnya. Fayaqulullah lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada, "Mada amilta?" Apa yang kau amalkan? Fayaqul, "Ya Rabb, jahadtu fika hatta qutiltu." Aku berjihad ya, karena kau sampai aku terbunuh. Lalu fayaqulu lahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ya, qatatal yuqal huwa jari." Yang engkau berjihad dan terbunuh itu dalam rangka engkau ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Waqad qila dzalik tsumma yushabu ila nar. Kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Iya dan dia. Demikian juga tsumma yu'ti al-mutasaddiq. Dipanggil lagi ya, orang yang bersedekah, yang rajin bersedekah, fa yaqulu lahu madza 'amilta? Apa yang telah engkau kerjakan di dunia? Fayaqul ma taraktu min sabili tuhibbu al-infaq fi illa anfaqtu fi. Tidaklah aku meninggalkannya satu jalan yang sabil, melainkan aku ingin berinfak di jalan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah fayaqul, Allah kadzabta walakinnaka tasaddaqta liqul huwa jawad. Bahasa yang engkau telah berdosa, akan tapi engkau bersedekah agar engkau disebut orang yang jawad, yaitu orang yang dermawan. Ya. Karena pujian, ya, hati-hati, itu bisa menghancurkan amalan seseorang. Mungkin bisa jadi awalnya dia ikhlas, tapi ternyata di pertengahan jalan, kemudian dibisiki oleh syaitan, dan dia menginginkan dunia, maka amalannya tertolak. Bukan hanya tertolak saja, bahkan akan dilemparkan, yushab ila nar, ya, diseret ke dalam api neraka. Thumma yushab ila nar. Thumma yutibil alim. Demikian juga orang yang alim. Ya. Mada amilta fayuqal ta'allam fika al-ilm wa ta'allam. Apa yang telah engkau amalkan ketika di dunia? Aku belajar, ya, belajar agama, belajar ilmu syar'i. Kemudian aku mempelajarinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayaqulullah kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'lam yuqal," agar engkau disebut apa? Alim, ya, sebut orang yang alim. Waqad qila fa yusab ila nar. Demikian juga dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berapa banyak manusia yang mereka itu beramal soleh, namun ternyata dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bisa jadi kita kurangnya ilmu, kemudian juga kurangnya ta'anni, kurangnya ketenangan, kesabaran ketika menjalankan ibadah kepada Allah, itu akan mudah, akan mudah terombang-ambing oleh asyaitan. Bisa jadi al-firaq, terjadinya perpecahan itu disebabkan apa? Tadi, kurangnya ikhlas kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amalan yang kita amalkan itu ikhlas kepada Allah, karena kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Terserah orang lain mau mengatakan apa. Yang penting kita ikhlas kepada Allah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Apabila kita keliru, kita kembali kepada dinil Islam, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan ikuti komentar atau ucapan-ucapan orang lain yang tidak didasari dengan ilmu. Berapa banyak orang tersandung dengan ucapan-ucapan manusia yang terkadang tidak didasari dengan ilmu atau tidak tepat cara penempatan al-adillah, dan juga terkadang kurang faqih di dalam menghukumi suatu perkara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan untuk senantiasa dimudahkan oleh Allah mempelajari agama Allah dan juga mengamalkan amalan saleh, tentu dengan ikhlas. Jangan sampai kita hilang keikhlasan kita dan mudah diacak-acak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.